Siapa di sini yang suka ngumpulin recehan? Sering dikira jarang kepake, padahal yang receh-receh itu bisa jadiin yang seru-seru juga loh. Kayak Telkomsel paket serba 5.000. Receh modalnya mewah serunya. Harga paketnya cuma 5.000, dapat kuota 5 GB. Udah gitu, kamu bisa dapetin banyak pilihan yang seru-seru. Dari mulai langganan WeTV yang berlaku buat 7 hari, 12 Diamonds buat seru-seruan mabar Mobile Legends, teleponan seharian sepuasnya, sampai digital photo pack plus WhatsApp stiker kuota JKT48. Pokoknya, paket serba 5.000 yang modalnya receh itu, pilihan serunya mewah, guys. Buruan serbu paketnya di My Telkomsel bintang 363 pagar atau dapatkan di outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku ya.